safari. Safari. Selamat malam saudara penonton dan juga hadirin di studio. Kita berjumpa kembali di minggu ketiga bulan Juli 1987 dalam acara kesayangan Aneka Ria Safari. Saudara, salah satu kisah indah dari kehidupan manusia adalah saat-saat pertama cinta mulai bersemi. Walaupun terkadang ada rasa malu menyelimuti diri, namun pengalaman ini takkan terlupakan. Mari kita dengarkan kisah lengkap Nola Tilaar dalam Sama-sama Malu. Malu, malu, malu, kamu juga malu, malu, malu.